Put your hands up, everybody. I'm Remix DJ. Remix. Kamu tanya selalu. Station yang sebenarnya ada di Ramatahalu. Remix. Rahmat. Biasa cuma naik.